seperti antum tahu di Bulughul Maram Hasan yang hanya mengharamkan dari binatang atau dari perkara yang diharamkan itu cuma 4 yang ada di dalam Al-Quran. Ya, 4 perkara yang diharamkan menurut beliau 4 saja yang di dalam Al-Quran. Innallaha innama haramallahu 'alaikumul maitata wad-dama walahmal khinzir wama uhilla lighairillah. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, 4 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayit, bangkai, darah, kemudian daging babi, dan sembelihan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Sembelihan dia halal pada dasarnya sebagai hewan yang halal, tetapi apa, menyembelihnya tidak memakai nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka apa, jadi haram. Maka kata beliau yang Allah haramkan cuma 4. Akhirnya apa, menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan pula sebagian binatang-binatang yang lainnya dengan kaidah-kaidah yang umum. Kullu dhinabin wa kullu dhi mikhlab, setiap yang memiliki taring, yang taring tersebut fungsinya untuk syiba, untuk membunuh binatang yang lain, ya. Kenapa? Karena manusia pun punya taring, tapi apa, taring kita bukan untuk membunuh orang. Ya, sehingga setiap binatang yang punya taring dan taring tersebut gunanya untuk menerkam yang lainnya, maka apa, haram. Demikian pula setiap burung yang memiliki pencakar, yang pencakar tersebut tadi sama digunakan untuk menerkam yang lainnya, maka ini pun haram. Menunjukkan banyak perkara-perkara yang diharamkan dari binatang, bukan hanya daging babi saja. Ya, maka ini apa, salah satunya karena otodidak tadi. Ya, berguru kepada buku sementara apa, belum memiliki bekal di dalam memahami perkara-perkara yang dituliskan oleh para ulama. Itu bahayanya. Tapi ketika kita berguru pada seorang guru, kita bisa bertanya muskilah, perkara yang kita hadapi ini sulit atau butuh penjelasannya, kita langsung bisa bertanya. Minimalnya kata para ulama, ketika kita berguru pada seseorang akan menyingkat waktu. Iya. Kenapa? Karena kalau kita belajar kepada buku, enggak tahu kebet-kebet kamus, cari-cari di kamus lama. Tapi kalau kita berguru, tinggal tanya, apa sih artinya ini? Atau tolong jelaskan tentang perkara ini. Itu akan menyingkat waktu. Maka kata beliau, fatlubhu fi madhanihi, carilah ilmu pada sumbernya. Ya. Ta'ti kal manafi wa afwan, maka akan datang kemanfaatan kepada diri engkau, akan engkau peroleh manfaat-manfaat yang ada. Wa talqa ma ya'tamidu minha safwan, ya, dan engkau pun akan mendapatkan apa yang engkau inginkan, yang engkau cita-citakan dari menuntut ilmu tersebut. Wa qala Wahab ibn Munabbih, berkata Wahab ibn Munabbih, yatasya'abu minal ilmi syarafu, akan terkumpul daripada ilmu itu kemuliaan, tergabung dari ilmu itu kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniyan, meskipun apa, pemilik ilmu tersebut hina, rendah, ya, tetapi ketika dia apa, dihiasi dengan ilmu, maka dia sebagai orang yang mulia. Ya, sebenarnya kita lewati apa, Ibnu Abi Rabah, ya, seorang budak hitam yang hina postur tubuhnya, rendah nilainya, tetapi apa, mulia. Bahkan didatangi oleh penguasa, dimintai fatwa tentang permasalahan haji dan yang lainnya dari permasalahan agama. Dan juga dengan ilmu wal qurbu wa in kana qasiyan, orang yang memiliki ilmu akan terasa dekat meskipun dia jauh. Kenapa? Pendapat-pendapatnya, kitab-kitabnya apa, ada di hadapan kita, kita nukilkan, kita sebut. Orangnya jauh di sana, ya. Atau bahkan orang-orangnya apa, telah wafat, tetapi apa, hidup ilmunya, kitabnya, namanya senantiasa disebut. Ya, itu orang-orang yang memiliki ilmu, meskipun jauh apa, terasa dekat. jauh di mata, dekat di hati, istilahnya seperti itu. Itu orang yang berilmu harusnya seperti itu ya. Yang harus dipakaikan syair itu yaitu para ulama ya, jangan yang lainnya. Wal ghina wa in kana faqiran, dan dengan ilmu pula seseorang akan mendapatkan kekayaan meskipun dia fakir, miskin ya, dari segi zahir dia tidak memiliki perkara-perkara dari keduniaan yang bisa mencukupi dirinya, tapi dari segi ilmu masya Allah melaut mungkin ya, tidak bisa diambil dengan waktu yang singkat ilmu yang ada pada dirinya. Dan ini adalah hakikat kekayaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang di Sahih Bukhari, "Laisal ghina bi kasratil arab wa innama ghina an-nafs." Yang namanya kaya itu bukan kaya karena banyak harta, kata Rasulullah. Tapi yang dinamakan kaya itu kaya hati. Apa kaya hati? Salah satunya itu kaya ilmu. Karena hati sebagai apa? Tempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tempat untuk apa? Memuat ilmu. Diibaratkan hati itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai audiyah, sebagai lembah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam memuat permisalannya di surat Ar-Ra'd. Ya. Ilmu diibaratkan dengan air hujan. Anzala min ma'in ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air yang air tersebut akan memenuhi lembah-lembah yang ada. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan ilmu dengan air. Yang air tersebut nantinya ketika turun akan memenuhi lembah yang ada. Lembah itu daerah bawah. Ya. Terlebih gampangnya antum di sini. Pokoknya ada hujan pasti dia ngalir apa ke daerah yang bawah, memenuhi daerah yang bawah. Terlebih kalau kita lihat di Yaman ya, karena di situ banyak lembah sehingga air hujan itu yang turun ke gunung-gunung akan berporos ya, akan berkumpul di lembah, dataran yang rendah. Ya, karena jarang sungai seperti kita. Ya, langsung masuk ke sungai tidak. Tapi kalau di sana apa? Banyaknya lembah. Sehingga lembah tersebut kalau musim kering ya kering, bisa dilewati. Tapi kalau musim hujan seperti telaga. Itu diibaratkan ilmu yang akan memenuhi lembah. Maka kata Ibnu Qayyim, "Faman kana qalbuhu wasi'an yasi'u ilman katsira." Barang siapa yang hatinya luas ya, dia akan mampu menampung ilmu yang banyak. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hatinya sempit ya, maka dia akan menampung ilmu sesuai dengan kadar hatinya. Dan hati kita semua sama ya. Tapi hati kita semua sama. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang disebut hatinya luas, mampu menampung ilmu yang banyak dan tidak. Yang padahal hakikatnya sama, segumpal darah masing-masing kita. Tayyib. Ini tafadhulan min Allah azza wajalla. Itu hakikat kekayaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabla wa in kana haqiran, sama dengan ilmu pula dia akan mendapatkan kehormatan meskipun dia remeh. Dzakarahu anhu al-Manawi fi Faidil Qadir. Al-Manawi menyebutkan kalam ini dalam kitabnya Faidil Qadir dari Wahab Ibn Munabbih. Wa hakadha khairul akhirah. Ini adalah bentuk kebahagiaan dunia akan teraih dengan ilmu. Kemuliaan seseorang. Sehingga apa? Kerajaan Saudi Arabia sekarang yang masih mereka memuliakan ilmu sampai detik sekarang ini, yang mereka dudukkan dalam posisi yang tertinggi siapa? Para ulama. Ya. Meskipun ternyata keluarga kerajaan juga tidak berilmu. Tapi apa? Mereka sangat memandang terhormat kedudukan para ulama. Ya. Sehingga para ulama di sisi mereka apa? Berhak sebagai orang-orang yang mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Tayyib. Sebagaimana antum mungkin yang pernah baca bagaimana kisah wafatnya Syekh Mukbil rahimallahu taala. Ketika beliau berobat di Saudi Arabia, maka beliau langsung ditawarkan oleh Kementerian Luar Negeri, dijamin beliau diobati di Amerika sana dengan biaya langsung dari negara. Kenapa? Karena tahu ini adalah ulama ulyaman, ya, secara cuma-cuma dijamin oleh negara. Tapi bagaimana apa? Mereka memuliakan ilmu dan para pembawa ilmu dan para ulama yang lain. Syekh bin Baz sebagai ketua Lajnah Daimah, ya, Syekh Robi dan yang lain dari deretan para ulama yang dihormati oleh para penguasa, ya, di sana. Tayyib. Itu adalah apa? Salah satu yang menunjukkan bahwasanya ilmu meraih kebahagiaan dunia. Dan bukan hanya itu saja, demikian pula apa? Wa hakadha khairul akhirah, kebaikan akhirat. Kama jaa fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, bahwasanya ilmu akan mendatangkan kebahagiaan akhirah, mencapai kebahagiaan akhirah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari secara muallaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengan jalan tersebut dia mencari ilmu, ya, barang siapa dia menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka apa balasannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah mudahkan bagi dia jalan untuk menuju jannah, surga. Ya, menunjukkan dalam hadis ini jannah, kebahagiaan Allah SWT yang paling besar setelah melihat wajah Allah SWT itu jannah. Ya, bagaimana Allah SWT sebutkan di surat Hud, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, orang-orang yang su'idu yang bahagia, di mana mereka? Fil jannah, di jannah. Ya, menunjukkan kata furlama, a'zamus sa'adah al jannah, sebaik-baik atau sebesar-besarnya kebahagiaan adalah jannah. Kama a'zamus saqawah an-nar, sebagaimana sebesar-besarnya kesengsaraan, kebinasaan, kecelakaan adalah neraka. Ini jannah. Dengan seseorang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia mendapatkan jannah. Kenapa? Karena ilmu itu akan membimbing dia, menunjukkan dia ke jalan yang baik, ya, ke jalan yang selayaknya dia tempuh, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa mengetahuinya dengan ilmu. Dia akan beribadah kepada Allah SWT dengan benar jika didasari dengan ilmu. Sehingga pantas ilmu itu akan apa? Menghantarkan dia ke dalam jannah. Tapi karena dia akan beribadah di atas ilmu. Dan juga tafsir ulama dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu la budda birrihlah. Ilmu itu harus dengan apa? Rihlah. Dengan kita apa? Berjalan menuntutnya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah katakan di sini man salaka tariqan, barang siapa yang dia menempuh ilmu. Berarti apa? Ilmu itu ditempuh. Al ilmu yuzar wa la yazur. Ilmu itu diziarahi bukan menziarahi. Ya. Sebagaimana kata Imam Malik, al ilmu yu'ta wa lam ya'ti. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Masya Allah ini. Kita didatangi dengan ilmu saja sudah sulitnya bisa minta ampun ini, ya, apalagi kalau suruh datang menghadap ilmu, ya, kaidah para ulama, nggak ada para ulama dahulu apa didatangi ilmu, tapi ini kaidahnya kata Imam Malik, al ilmu itu yu'ta wa lam ya'ti, didatangi, al ilmu yuzar wa la yazur, diziarahi, ya, sehingga orang-orang yang terdahulu sebelum kita, bagaimana mereka dalam menziarahi ilmu. Sampai apa? Di antara mereka ada yang kencing darah. Di antara mereka ada yang harus berjalan sebulan untuk mendapatkan ilmu. Ya, benar-benar mereka ziarahi, datangi ilmu. Tayyib. Maka kita insya Allah dengan nikmat yang luar biasa, ya, ilmu datang ke hadapan kita, ini harus lebih semangat lagi mendapatkannya. Tayyib. Dan juga termasuk kata para ulama, orang yang sarak atau riyak, menempuh satu jalan terhadap ilmu, imma dengan dia keluar dari rumahnya menuntut ilmu ke majlis-majlis para ulama, majlis-majlis ilmu yang ada, atau dengan dia tinggal di suatu markis ilmu, itu pun dianggap sarak atau riyak, menempuh jalan. Cuma secara maknawi, secara maknawi, secara makna, ketika seseorang duduk di markis ilmu, ya, umpamanya antum mondok di suatu pondok, maka itu tetap dikatakan salaka tariqan, menempuh jalan, ya, secara maknawi. Ada pun secara hissi, yaitu dengan antum tadi keluar dari rumah ke sini atau ke tempat lain dari majlis-majlis ilmu, maka itu adalah apa? Salaka tariqan, menempuh satu jalan untuk ilmu. Maka dengannya Allah SWT akan mudahkan antum semuanya, kita semuanya mendapatkan jannah Allah SWT, karena jannah didapati dengan ilmu. Kita bacakan di sini bagaimana perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, ya, dalam meraih ilmu, menziarahi ilmu. Ya. Itu tentang kisah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimallahu taala. Kata beliau, "Kunna bi Misr sab'ata ashhur." Kami ketika itu menuntut ilmu di Mesir, ya, selama 7 bulan. Lam na'kul fiha maraqah. Tidak pernah selama 6 bulan tersebut minum maraq. Ya. Maraq itu kuah daging. Ya, jadi kalau di Yaman, ya, daging biasanya dimasak di dandang yang besar. Ya. Kemudian ketika makan yang diangkat dagingnya saja, disisakan airnya. Maka si air-air ini nantinya apa? Diwadahi dan ditempatkan di sisi nasi, di mangkok atau yang lainnya. Fungsinya adalah untuk minum. Ya, ketika sedak minum, atau ketika butuh kelancar diminum. Jadi dipisahkan antara daging dengan air. Ya, maka air yang bekas dari masakan daging tersebut disebut marok. Kalau di kita mah sop. Ya, cuman sudah dipisah. Karena kebiasaan kalau orang-orang sana kalau memasak daging itu di dandang yang besar, sehingga ketika sudah matang yang diangkat itu dagingnya saja, airnya dibiarkan. Kenapa? Karena akan diminum nanti. Dan ini masya Allah minuman yang luar biasa segar, enak, terasa. Sampai-sampai santri yang rebutan kalau ada marok ini. Jadi seperti itu santri. Apa? Tidak pernah ketika menuntut selama 7 bulan meminum marok. Ya, ini namanya santri, wajar angan-angan, ya, ingat kalau di rumah mau minum ini, makan ini, ya, dan yang lainnya. Mungkin antum punya putra-putra yang mondok, ya, pengen dikirim madu atau susu, yang lainnya banyak minta kirimannya. Kenapa? Dia terngiang-ngiang di rumahnya seperti apa? Baik. Karena di pondok seperti itu yang ada. Kemudian kata beliau, naharuna naduru ala syuyukh, di siang hari kita berputar di syekh-syekh yang ada. Itu pelajaran yang ada di daerah para ulama seperti itu, ya. Setiap siang malamnya apa, dibuka pelajaran-pelajaran yang ada. Jadi kita tinggal memilih mau belajar apa, mau dengan siapa, tinggal melihat jadwal yang ada, terus berputar seperti itu, ya, berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain, ya. Tidak cuma satu majelis seperti ini. Jadi kita dari jam 8 sampai menjelang zuhur apa? Ganti-ganti pelajaran. Sehingga wajar kalau panas. Wajar. Seperti itu pula keadaan para ulama dahulu. Wabillaili nansakhu, dan di malam hari kami apa? Menasakh, memperbaiki tulisan yang ditulis di siang hari, yang dipelajari di siang hari. Ya. Jadi kalau di siang hari santri menulis, mempelajari, belajar di seorang guru, di siang hari kesempatan untuk apa? Nasakh, memperbaiki. Oh ini yang kurang ini, atau memindahkan, dicatat dengan bagus dan rapi, seperti itu. Ya. Di malam hari fungsinya itu pun apa? Setelah selesai pelajaran. Itu jam 9 baru selesai pelajaran malam, disambung dengan makan malam. Tuh, sisa dari setelah makan malam sampai subuh itulah sisa untuk apa? Meroja atau memperbaiki catatan, melengkapi catatan. Itu pun apa? Rebutan dengan waktu tidur. Kalau tidur saya nggak bisa meroja, kalau meroja saya nggak bisa tidur. Terus seperti itu keadaannya. Tuh. Demikian pula terlebih para ulama, ada yang sampai tidak tidur kalau para ulama. Kenapa? Karena kalau tidur mereka hilang waktu, tidak punya waktu lagi. Sehingga kata para ulama, kalau seandainya waktu itu bisa dibeli, mereka akan beli waktu. Yang lain, coba waktu kamu jual buat saya sehingga saya tambah apa? 30 jam bukan 24 jam lagi. Kalau seandainya kata para ulama waktu bisa dibeli, akan dibeli. Ya. Tapi saya tidak bisa. Masing-masing kita cuma punya 24 jam. Tidak bisa dihadiahkan ya. Buat kamu saja. Ya. Ya, kalau ada yang bisnis waktu mungkin cepat untung ya. Tidak akan berkurang tapi apa? Bertambah pemasukan seperti itu. Tayyib. Fa ataina yauman ana wa rafiqun li syaikhan. Maka dalam suatu hari kata beliau, saya mendatangi dengan teman saya seorang syekh, seorang guru. Ya. Faqalu, maka kata orang-orang yang ada di situ, huwa alil. Syekh tersebut sedang sakit sehingga tidak bisa mengajar. Afwan. Itu ada kalanya ya kita semangat dalam belajar, ternyata qadarullah, gurunya capek. Sehingga wajar, jangan mengeluh. Wah, saya sudah jauh-jauh saya ini libur. Ya. Jadi kalau gurunya punya hajat ya kita maklumi, karena manusia atau bahkan sakit ya. Karena terkadang apa yang namanya menuntut ilmu dan mengajarkan itu terkadang lebih capek daripada apa nyangkul ya. Terasa kita di sana cuma kerjanya belajar aja tapi apa lemes ya, padahal apa kerjanya belajar, bukan apa, bukan mencangkul atau bawa barang dan nyalinya, tapi terasa lemas. Ya, kadang kurang fit dan sebagainya. Tuhi. Faraitu samakatan ajabatna pastarinaha. Maka sepulang dari Syekh tersebut karena sakit, lewat di satu jalan, lihat ikan yang menakjubkan kami. Jadi kalau di daerah Arab, terlebih di daerah Yaman, nilai kedua setelah daging itu ikan. Jadi kalau orang sana makan itu minimalnya, paling minimal itu dengan ikan. Istimewanya apa? Dengan daging ayam ataupun kambing ataupun unta. Tapi minimalnya tadi ikan tuh harus ada. Jadi itu makanan yang paling minimal. Maka ketika melihat ikan, ya beliau apa? Menginginkannya kemudian dibeli. Falamma sirna ila al-baiti hadara waqtu majlisin ba'da syuyukhi famadaina. Tatkala kami sudah sampai ke rumah, sudah asyik, sudah oh mungkin nanti bisa bikin colo-colo ya. Atau bisa bikin sop ya, atau bisa dibakar nih, bakar ikan sekarang rumahnya. Atau yang lainnya dari masakan-masakan yang mereka bisa cicipi. Baik. Tetapi ketika sampai rumah apa? Ternyata sudah ada lagi jadwal majlis syekh yang lain. Ya. Jadi beliau kira nyampe rumah kan bisa senggang masak dulu. Tapi ternyata lihat jadwal sudah ada lagi jadwal yang lain. Ya, jadwalnya pelajaran syekh fulan. Falam yazari samaku tarasata ayyam wa kada yafni. Ya. Dan ikan tersebut masih tersisa selama 3 hari. hampir-hampir apa? Busuk. 3 hari coba antum. Dulu enggak ada kulkas. Dulu tidak ada kulkas, sehingga apa, wajar kalau ikan itu hampir apa? Hampir busuk. Tayib. Akhirnya apa? Selama 3 hari ikan tersebut dibiarkan karena sibuk majelis, sibuk menghadiri halaqatul ilmi. Fa'akalnahu nayyan lam naqra nashwi. Atau lam natafarrag nashwi. Fa'akalnahu nayyan. Kami apa? Memakan dengan mentah-mentah. Sudah, karena halal kan? Halal kalau yang mau. Mau daging sembelihan baru disembelih, enggak usah dibakar dulu, atau ikan ya, atau mau makan mentah-mentah silakan. Akhirnya apa, beliau makan ikan tersebut mentah-mentah. Lam natafarrag nashwi, tidak sempat kami untuk memanggangnya, membakarnya. Baru angan-angan saja, oh enak makan ikan bakar, enak makan marok dan sebagainya. Ini para ulama ya, dalam pengorbanan mereka terhadap ilmu. Baik. Kemudian kisah lagi dari bapak beliau Abu Hatim rahimallahu taala. Kata beliau, baqitu bil Basrah 8 ashur. Saya tinggal di Basrah ya, daerah Irak, selama 18 bulan li talibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Para ulama ini kebiasaan rihlah, meninggalkan negerinya. Tapi ingat, meninggalkan negerinya itu setelah mereka mempelajari ilmu yang ada di negerinya. Tapi kemudian apa, mereka menimba ilmu yang lainnya ke negeri-negeri yang lain. Tinggal di Basrah selama 18 bulan atau selama 8 bulan untuk menuntut ilmu. Fantahat nafakoti, sampai akhirnya habis nafako saya, bekal saya habis selama 8 bulan. Faja'altu abi'u thiyaban. Faja'atu abi usyaba badani syai'an fa syai'an hatta bakitu bila nafaqatin, sampai akhirnya saya apa, menjual baju demi bajuku. Ya. Boleh seorang penuntut ilmu apa, ketika nafaqahnya habis, menjual bajunya atau yang dia miliki kecuali kitab. Ya. Jangan sampai jual kitab kalau bisa, kalau penuntut ilmu itu. Ya. Kecuali memang darurat sekali, tidak ada. Kenapa? Karena kitab justru oleh para ulama apa, dicari. Mereka rela membuang yang lainnya, menjual yang lainnya untuk mendapatkan apa? Kitab, kertas. Bukan dijual. Tayib. Sehelai demi sehelai dijual bajunya. Sampai apa? Akhirnya ya habis pula bekal beliau. Bajunya habis, uang pun enggak ada. Tinggal yang dipakai. Tayib. Ini keadaan para ulama dalam menuntut ilmu, insyaallah. Mereka korbankan apa yang ada di sisi mereka, selama bisa berkorban, mereka korbankan untuk ilmu. Tayib. Apa saja yang bisa dikorbankan untuk ilmu, mereka tempuh. Ya. Sehingga tadi ya, kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita miliki. Pakaian banyak, kendaraan banyak. Semuanya serba menunjang dalam menuntut ilmu. Tinggal kitanya apa? Terus memupuk semangat dalam menuntut ilmu. Dengan ini tadi, memperhatikan bagaimana siar perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Sehingga kita akan berpikir, kok kenapa para ulama seperti itu bisa ya? Kok kita enggak bisa? Padahal mereka sama manusia, kita pun manusia. Itu kembali kepada apa? Al-hirs. Semangat. Sehingga Rasulullah, fa'ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz. Semangatlah untuk perkara yang bermanfaat bagimu, dan apa, jangan kamu merasa lemah. Jangan loyo. Tayib. Faja'atu atufu ma sadiqin li ala masayih. Kemudian aku apa? Terus mengelilingi para masayih, belajar kepada mereka. Nasma'u minhum al-hadith, mendengar daripada mereka hadith. Fa idza ja'a al-masa raja'tu ila manzili al-khali fa ashrabu al-ma min sidatil juu. Kemudian tatkala datang waktu malam, aku kembali kepada rumah yang kosong, tidak ada makanan, yang ada hanya air. Airnya apa? Yang diminum air saja. Sebagai obat apa? Obat lapar. Pulang menuntut ilmu apa? Minum air saja. Kita pulang menuntut ilmu apa? Sudah sedia istri. Semua makanan sudah ada, ya. Mau makan apa lagi? Tayib. Kalau enggak, banyak warung yang dilewati. Mau beli apa lagi? Tayib. Masya Allah, nikmat. Fauqa nikmat. Ya. Fa idza asbaha as-sabah ghadan alayya wa fi dhati marrah ghadan alayya lanantaliku faqultu lahu. Maka tatkala di pagi hari beliau berputar bersama temannya kembali mencari ilmu, ya. Kemudian dia katakan, ana dhaiful qawi la yumkinuni dzalika. Faqala malak, qultu qad mada alayya yawman ma dhuktu fihi mat'aman fa atani nisfu dinar li ataqawa. Ketika beliau melewati yang lainnya, ya, melewati orang-orang, karena sangat-sangat luar biasa beliau membutuhkan, beliau mengatakan bahwasanya ana dha'if, saya tidak mampu lagi untuk apa? Berjalan menuju para ulama, karena saking laparnya tidak mampu lagi sudah, ya. Maka pada akhirnya ketika beliau mengatakan seperti ini, apa? Diberilah beliau oleh orang tersebut nisfu dinar, setengah dinar untuk melanjutkan apa? Perjalanannya, perbekalannya, sehingga beliau kembali apa? Bisa melanjutkan menuntut ilmunya. Tayib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita pun bisa senantiasa terus memperbaharui, ya, semangat-semangat kita untuk mendapatkan ilmu yang akan mengantarkan kepada kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah.